Hadzara aidan minal wuqi'i fi dhiddihi wa huwal ghaflah. Maka di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan agar tidak terjerumus pada apa yang menjadi lawannya, yaitu lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bab-bab sebelumnya kita menyebutkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, maka bab ini Allah Subhanahu wa taala kita akan lihat juga memberikan peringatan bahkan keras untuk orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Id la yatimmu dzikru lillah haqiqatan illa bitakhallusi minal ghaflati wal bu'di anha. Pada hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna kecuali dengan melepaskan diri dari kelalaian serta menjauh darinya. Tidak mungkin terkumpul antara lalai dengan zikir. Tidak mungkin. Imma dia berzikir atau dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam berzikir kepada Allah. Kemudian waqad jama'a Allahu baina hadzai amraini fi ayatin wahidatin minal Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kedua perkara ini. Kedua perkara di sini maksudnya adalah berzikir dan lalai dalam satu ayat dari Al-Qur'an yang mulia. A'nil amra bidzikri wan nahyi 'anil munkar. Artinya a'nil amra bidzikri wan nahyi 'anil munkar, yaitu yakni perintah berzikir dan larangan melalaikan zikir. Pada saat yang bersamaan Allah pernah di dalam Al-Qur'an menyebutkan dua hal ini, perintah untuk berzikir dan larangan sekaligus untuk melalaikan zikir. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala min akhir suratil A'raf, dan itu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-A'raf. Bagaimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafili." Lihat ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua hal, perintah untuk berzikir dan larangan untuk lalai dari zikir. Allah berfirman yang artinya berzikirlah kepada Rabbmu. Ini perintah. Perintah untuk berzikir dengan merendahkan diri dan perlahan tanpa mengeraskan suara di pagi dan petang. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Nah, ini adalah larangan untuk lalai. Jadi, ayat ini mengumpulkan dua hal. Perintah untuk berzikir dan juga larangan untuk lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini juga terdapat pelajaran, yaitu berzikir tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu teriak-teriak karena Allah berfirman wa dzkur rabbaka fi nafsika, di pada dirimu ya, tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, wa khifah dan perlahan ya, wa dunal jahri dan tanpa mengeraskan suara. Kurang apa lagi? Tadarruan merendahkan diri, khifah sembunyi-sembunyi, dunal jahri yaitu tanpa mengeraskan dari ucapan. Bil ghuduwi wal asal. Baik berzikir pagi atau berzikir petang. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ada zikir pagi, ada zikir sore. Ya, bil ghuduwi wal asar. Seperti dalam surat Al-Insan tadi, wadhkur rabbaka apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, yaitu ada yang ingat? Di akhir-akhir sebelum inna haula yuhibbuna al-ajila. Apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jadi memang ada Pak zikir pagi, zikir sore. Makanya tercela orang yang tidak berzikir pagi, tidak berzikir sore. Ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, berzikirlah bukratan wa asila, pagi dan sore hari. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi pelajaran pada surat Al-A'raf ayat 205 adalah berzikir tanpa mengeraskan suara, tidak usah teriak-teriak. Zikir itu tidak perlu teriak-teriak, ya, apalagi joget-joget. Tidak perlu, karena belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi zikir tidak perlu sampai teriak-teriak, apalagi dengan gerakan-gerakan yang aneh-aneh, ya. Ini dua hal menyalahi. Yang pertama, belum ada contohnya dari Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wal muradu biqaulihi fil ayati wala takum minal ghafilin." Maksud firman-Nya pada ayat itu, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai, ai minal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, yakni termasuk mereka yang lupa Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Ya, fa ansahum anfusahum, ini buruknya orang yang lalai berzikir, akhirnya dirinya pun lalai. Dia tidak tahu tujuan pasti hidupnya. Dan ini akibat dari lalai berzikir kepada Allah. Dan ini adalah dalil dari al-jaza min jinsil amal. Artinya ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Lalai berzikir kepada Allah, Allah akan lalaikan dirinya. Ya. Kemudian penulis mengatakan, فَإِنَّهُمْ حُرِمُوا خَيْرَيْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ, sesungguhnya mereka itu terhalang dari mendapatkan kebaikan dunia akhirat. وَأَعْرَضُ عَمَّنْ كُلُّ السَّعَادَةِ وَالْفَوْزِ فِي ذِكْرِهِ وَعُبُودِيَتِهِ, berpaling dari semua kebahagiaan serta keberuntungan dalam berzikir serta menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka mereka terhalang dari mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Bahkan mereka berpaling dari semua itu. Orang yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalu 'ala man kullu syaqawati wal khaibati fil istighali bih. Mereka justru menyambut semua perkara yang mana kesengsaraan dan kekecewaan akan meliputinya tatkala menyibukkan diri dengannya. Hati-hati yang lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada cuma kesengsaraan, kekecewaan. Ya. Wa fil ayati amrun bidzikri wal muwadhabatu alaihi wa tahdhirun minal ghaflati anhu wa tahdhirun min sabilil ghafilin. Pada ayat ini terdapat perintah berzikir. Allah berfirman, "Wadzkur rabbaka," berzikirlah kepada Rabbmu, perintah berzikir dan konsisten di atasnya. Ya. Karena semua perintah Allah inginkan kita senantiasa istiqamah di dalamnya. Konsisten di dalamnya dan peringatan lalai darinya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam ayat ini agar tidak lalai berzikir kepada Allah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai, serta peringatan akan jalan orang-orang yang lalai. Di dalam ayat ini juga surat Al-A'raf ayat 205 terdapat peringatan akan jalan orang-orang yang lalai. Artinya jangan ikuti jalan orang-orang yang lalai. Karena di sini Allah berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Janganlah kali engkau menjadi orang-orang yang lalai. Artinya ada jalan sebenarnya orang-orang yang lalai itu. Jangan diikuti. Kita lanjutkan. Wal ghaflatu da'un khatirun. Kelalaian adalah penyakit yang berbahaya. Idza ittaral insanu wa tamakkana minhu lam yashtaghil bi ta'atillah wa dzikrihi wa ibadatihi. Lihat buruknya kelalaian. Jika ia menimpa manusia, jika kelalaian menimpa manusia dan mengakar padanya, menjadi kebiasaannya, kecanduan dengan lalai, niscaya orang itu tidak akan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Ini musibah besar, Pak. Musibah paling besar bagi manusia, musibah dalam agama. Ya, musibah disibukkan dengan selain taat. Hati-hati itu. Introspeksi diri kita. Saya pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Musibah terbesar adalah musibah dalam agama. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, doa dengan doa Rasulullah yang berbunyi Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau, aku berlindung darimu dengan afwan, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, datangnya tiba-tiba kemurkaanmu, dan seluruh kemarahanmu. Ini hadis secara tersirat kita patut baca. Kenapa? Agar dijauhkan dari mendapatkan musibah di dunia dengan tiba-tiba. Apa musibah dunia? Disibukkan dengan perkara dunia, tidak ada nilai akhirat sama sekali. Maka hati-hati. Ya, introspeksi diri kita. Ini musibah paling besar apabila seseorang disibukkan dengan perkara dunia dan tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Banyak seperti itu. Kalau kita perhatikan, misalkan ya, saya beri contoh kecil saja. Seorang penjaga toko di mall kah, di warung kah, di supermarket kah, di mana saja, dia kan menjaga toko itu, datang pembeli itu. Tetapi dia disibukkan dengan, artinya pembeli tidak selalu datang kan. Ada waktu-waktu senggang dia. Di waktu senggang dia sibukkan dengan mendengar musik, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal perkara yang dia lakukan sudah perkara dunia, ditambahi dengan dosa-dosa lain. Alangkah indahnya kalau seandainya dia dengarkan ceramah, dia hafal Quran, dia macam-macam bisa dia lakukan untuk perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Musibah terbesar bagi seseorang adalah musibah dalam agama. Apakah harus nunggu pensiun dulu baru menjadi ahli ibadah kepada Allah? Ya kan, kebanyakan seperti itu manusia. Kena git mbah pensiun, kena parak lawan masjid insyaallah. Ya, belum pensiun lagi out dulu. Kuburan menunggunya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini musibah terbesar dalam agama, yaitu disibukkan dengan perkara dunia yang tidak ada nilai akhirat sama sekali. Dan dia tidak, muskilahnya, problemnya dia tidak bisa lepas darinya. Karena itu adalah kerjaan dia. Ini masalahnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bal yashtaghilu bil umuril mulhiyah al mub'ida an dzikrillah, yang artinya bahkan dia akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melalaikan dan menjauhkan dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, terlihat sekali ketika waktunya sudah mepet, seperti waktu-waktu Ramadan. Wah, ini terlihat sekali. Akan terasa rugi sekali. Karena Ramadan terbatas kan. Kita tidak merasa kalau kehidupan sehari-hari selain Ramadan, padahal waktu itu terbatas juga. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Coba kalau kita tahu kapan kita meninggal. Yang jelas, semakin matahari terbenam, maka semakin berkurang umur kita. Itu sebuah kepastian. Maka hati-hati pada ikhwah sekalian, bahkan dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melalaikan dan menjauhkan dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah lagi kalau sudah tersibukkan seperti ini, kalau ingin balik kanan itu sulit. Ya. Kalau sudah kebiasaan tersibukkan dengan kelalaian dunia, ingin balik kanan, ingin jalan di jalan ketaatan kepada Allah, itu sulit. Butuh perjuangan, butuh lingkungan, karena sudah kebiasaan. Maka hati-hati para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengakibatkan kita lalai dari berzikir kepada Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa in amila a'malan min at-ta'ati wal ibadati fa innaha ta'ti minhu ala halin sayyi'ah wa wad'in ghairu hasan. Artinya, apabila dia melakukan suatu amal ketaatan dan ibadah, maka sungguh dia akan mengerjakannya dalam bentuk yang buruk dan keadaan yang tidak layak. Artinya, apa? Ini keburukan yang lain. Orang yang kebiasaan lalai dari berzikir kepada Allah, kemudian akhirnya masuk juga dalam ketaatan, pasti mengerjakannya dengan tidak maksimal. Ya, sholatnya tidak khusyuk, zikirnya mau cepat-cepat, baca Qur'annya ya seadanya. Kenapa? Karena sudah kebiasaan lalai dari berzikir pada Allah. Makanya saya katakan pelajaran pagi ini yang menarik dari apa yang sudah kita baca, musibah terbesar bagi manusia adalah seseorang disibukkan dari ketaatan kepada Allah. Disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian para ikhwah, fatakunu a'maluhu 'ariyatan minal khusyu'i wal khudu' wal inabah wat tuma'nina wal khasyah was sidqi wal ikhlas. Maka sungguh dia akan mengerjakannya dalam bentuk yang buruk dan keadaan yang tidak layak, maka amal-amalnya kosong dari khusyuk, tunduk, taubat, ketenangan, rasa takut, kejujuran dan keikhlasan. Karena tadi sudah kebiasaan disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Ya. Akhirnya diajak ibadah sekedarnya. Lihat orang-orang yang terpaksa ibadahnya. Misalkan saya beri contoh. Ada si fulan, dia asalnya tidak jarang untuk pergi ke masjid, sholat lima waktu. Ternyata ada kawan dekatnya yang dia hormati mengajak dia ke masjid. Bagaimana keadaan dia pada waktu itu? Ya, gelisah, tidak nyaman. Lawas banar ini. Ya, kenapa kada keluar-keluar dari masjid? Bapak juga duduk lawas-lawas di masjid. Masih banyak yang lain pekerjaan. Ya. Seperti itu. Akhirnya tidak biar. Dia tersiksa, terkukung di dalam keterpaksaan. Tidak ikhlas akhirnya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh. Tidak jujur dalam ibadahnya. Di sini kita akhirnya mengetahui, Pak, rahasia kenapa orang yang ahli maksiat itu tidak mau duduk-duduk bersama orang-orang yang ahli ketaatan. Salah satunya tadi, merasa tidak nyaman, merasa terkekang. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa li hadza jaa fil Qur'anil Karim fi mawatin katsiratin minhu at-tahdzir minha. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terhadap hal itu di berbagai tempat dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa dhammiha mencelanya. Wa bayani su'i aqibatiha. Allahumma sayyiban nafi'. Ya. Dan menjelaskan keburukan akibatnya, yaitu keburukan lalai dari berzikir kepada Allah. Wa annaha min khisalil kafirin. Lihat, Pak, bahayanya orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah, tak lalai dari berzikir. Dia dan bahwa ia termasuk sifat orang-orang kafir. Wa sifatil munafiqin al-mu'ridin. Serta sifat orang-orang munafik yang berpaling dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafir. Lihat buruknya orang yang lalai dari ketaatan, dari berzikir kepada Allah. Sungguh kami telah campakkan ke dalam neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati namun tidak menggunakannya untuk memahami. Mereka memiliki mata namun tidak menggunakannya untuk melihat. Mereka memiliki telinga namun tidak menggunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini pelajaran sangat-sangat harus kita ambil dan kita camkan dalam hati kita. Yang tidak berzikir persis seperti binatang ternak. Ya, yang tidak berzikir lalai dari ketaatan kepada Allah, dia persis seperti binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang yang dilalaikan dari ketaatan kepada Allah. Saya sering Pak memperhatikan orang-orang. Misalkan malam-malam saya buang sampah. Ada sebagian kaum muslim yang mengais rezeki dengan mencari sampah-sampah yang bermanfaat untuk dijual kembali atau yang semisalnya. Membayangkan di saat sebagian besar orang tidur, istirahat, mereka mengais rezeki. Itu perbuatan adalah perbuatan yang halal. Dan mereka mengais rezekinya memang pada waktu itu. Karena membuang sampah memang pada waktu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, kalau seandainya yang seperti itu, di waktu lain, di saat senggang, tidak diisi dengan ketaatan, ini kan dua kali dapat kerugiannya. Lalai dari berzikir kepada Allah, kemudian di dunia, belum dapat pekerjaan yang layak. Kan seperti itu. Makanya para ikhwah sekalian, perhatikan baik-baik ya. Musibah terbesar seseorang dilalaikan dari ketaatan, ditakdirkan oleh Allah untuk tidak taat, disibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pekerjaan yang membuat dia tidak bisa ibadah, malah maksiat. Seperti misalkan ya, orang kerja di badan finansial riba, setiap harinya berkutat dengan itu, mau meninggalkan takut nanti saya makan apa ya, tidak punya keyakinan, belum punya kesabaran untuk meninggalkan riba tersebut, disibukkan dengan itu dia. Maka hati-hati kalau kita ditakdirkan dengan seperti itu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, coba banyak-banyak baca doa itu. Ya. Karena kita tidak tahu takdir Allah untuk kita. Ternyata kita terseret dari jalan ketaatan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ternyata hilang nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kita berupa ketaatan tersebut. Wa fuja'ati ni'matik. Dan datang tiba-tiba nikmah, azab dari Allah. Salah satu azab adalah seseorang tidak dibiarkan untuk taat, disibukkan dengan sesuatu yang maksiat. Kalau ditanya, Pak, Bapak nggak ingin keluar dari pekerjaan ini? Saya pengen sebenarnya keluar, tapi nggak ada yang lain. Coba lihat. Misalkan wanita-wanita pekerja seks komersial atau wanita-wanita pengumbar aurat dan tidak menutup auratnya. Mbak tidak ingin keluar dari pekerjaan ini. Pengen, Ustaz. Tapi enggak ada pekerjaan lain. Lalu mau apa kami? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Ini seperti orang yang punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu lebih sesat dibandingkan binatang. Ulaika kal an'am bal hum awwal. Mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Kemudian wa yaqulu ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana waridu bil hayatid dunya wa dhama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Artinya, dan sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia serta merasa tenang dengannya, dan mereka yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka itulah yang tempat kembalinya adalah neraka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Yunus ayat 7 sampai 8. Ini juga ayat menjelaskan tentang buruknya kelalaian. Dan ingat pelajaran kedua, lalai, orang lalai pasti tersibukkan dengan dunia dari ibadah. Ada kaitannya, kelalaian pasti dia disibukkan dengan dunia. Itu selalu. Ya, lihat Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, yaitu di akhirat masuk ke dalam surga, dan ridha dengan kehidupan dunia, tenang di dalamnya, mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Itu pasti, Pak. Yang lalai pasti sedang sibuk dengan dunia. Ya, ini sebuah keniscayaan. Yang sibuk dengan dunia, maka dia pasti jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nuntut ilmu nggak bisa setengah-setengah. Ya, nggak bisa setengah-setengah. Harus duduk. Ya, tidak bisa kita mengerjakan pekerjaan satu dan samping lain kita juga nuntut ilmu, nggak bisa. Misalkan kawan-kawan yang, ya kita maklumi, tidak semua orang bisa datang ke Masjid Imam Syafi'i. Ya. Tapi ketika mendengar di radio atau melalui streaming, ya, disibukkan dengan perkara dunia, tidak bisa. Ma ja'alallahu li rajul min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak akan menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga jasmaninya. Ya. Misalkan mendengarkan kajian sambil makan kacang, ya, makan untuk, nggak bisa, nggak masuk ke dalam, ya. Artinya yang lalai pasti selalu berurusan dengan dia sedang tersibukkan dengan dunia. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari kehidupan akhirat. Kalau urusan dunia paling hafal, paling jago, paling ahli. Ya. Dalam perhiasan, terutama para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, mencari emas paling bagus bentuknya tahu. Dalam dandan, ya, mencari salon yang paling bagus mendandan perempuan paling tahu. Untuk urusan akhirat lalai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, terbalik. Ya. Kalau urusan perkara dunia, mencari tas model-model terbaru dengan merek-merek yang paling paling hafal tokonya di mana. Ya. Kemudian pokoknya untuk urusan dunia dia paling paham. Tapi ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Tapi untuk urusan akhirat maka dia adalah orang yang lalai. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak, kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Kita lanjutkan. Inna mathalal ghafili an dzikrillah mathalul mayyit. Artinya, perumpamaan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah seperti mayit. وقد تقدم معنى أن الذكر هو حياة القلوب حقيقة. Sudah disebutkan terdahulu bahwa zikir adalah kehidupan hati secara hakiki. Yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya akan lalai. Hatinya akan mati. Kemudian, fala hayata laha bidunih. Artinya, tidak ada kehidupan bagi hati tanpa zikir. Wa hajatiha ilaihi a'zamu min hajati samaki ilal ma. Subhanallah. Kebutuhan hati terhadap zikir lebih besar daripada kebutuhan ikan terhadap air. Bisa ikan hidup tanpa air? Tidak bisa. Maka begitu pula, lebih lagi, begitu pula dan lebih lagi, hati sangat membutuhkan zikir. Kemudian fal qalbuz zakiru huwal qalbul hayy. Hati yang berzikir adalah hati yang hidup. Wal qalbul ghafilu huwal qalbul mayyit. Sedangkan hati lalai adalah hati yang mati. Ya, orang yang sering berzikir hidupnya penuh sportivitas, Pak. Tidak mudah loyo. Tidak mudah patah semangat, putus asa. Orang yang berzikir kepada Allah senantiasa hidupnya penuh dengan semangat. Kemudian penulis mengatakan, wa fi min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu alladhi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Dari dalam as-sahihain, as-sahihain maksudnya apa? Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir pada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir sama seperti orang yang hidup dan orang mati. Ya, kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Kita bisa tahu diri kita sendiri. Kapan kita lalai dari berzikir kepada Allah, itu hati ini terasa hampa. Hidup ini seakan tidak ada motivasi. Tidak ada yang ingin dituju. Tapi kalau orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan tenang. Dia penuh dengan semangat. Mengerjakan sesuatu tidak su'udhan. Berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fih wal baitul ladzi la yudhkarullahu fih mathalul hayy wal mayyit. Dalam lafaz Muslim, perumpamaan rumah yang terdapat zikir pada Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak ada zikir pada Allah di dalamnya sama seperti orang hidup dan mati. Apa bedanya hidup dan mati, Pak? Lihat, Rasulullah mengumpamakan antara hidup dan mati. Apa bedanya hidup dan mati? Itu yang harus kita pahami. Sehingga hadis ini lebih bermakna ke dalam hati kita. Apa bedanya hidup dan mati? Jangan berpadah, mati kada hidup, hidup kada mati. Jangan. Apa bedanya hidup kada mati? Hah? Apa bedanya? Lihat, perhatikan. Orang hidup itu bergerak. Orang mati itu berdiam. Satu. Orang hidup itu bisa memberikan manfaat. Orang mati tidak bisa memberikan manfaat. Orang hidup itu bisa beramal soleh. Orang mati tidak bisa beramal soleh. Ya, perumpamaan yang begitu sebenarnya tidak bisa disamakan. Hidup dan mati itu nggak bisa dibandingkan gitu loh. Jadi kalau ada seperti ini, pedang saya lebih tajam dibandingkan kayu. Kira-kira ini memuji pedang atau sedang menghina pedang? Pedang saya lebih tajam dibandingkan kayu. Menghina. Karena tidak pantas dibandingkan. Paham maksud saya? Kenikmatan surga lebih baik dibandingkan kenikmatan dunia. Ini namanya menghina surga. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan. Ya, sama seperti imannya Rasulullah lebih baik dibandingkan imannya si fulan. Boleh enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu namanya menghina Rasulullah. Perbandingannya tidak cocok. Kalau misalkan imannya si fulan tidak sama dengannya imannya si fulan, ini masih mending karena sama-sama hamba, sama-sama makhluk, sama-sama umat. Ya. Sama seperti ini. Hidup dan mati seperti perumpamaan hidup dan mati. Sebenarnya tidak bisa disamakan. Karena sangat berbeda orang yang hidup dan orang yang mati. Dan itulah perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatikan baik-baik dua hadis ini. Ya. Dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu menunjukkan bahwa di rumah perbanyak zikir, Pak. Terutama rumahnya yang sudah mulai aneh-aneh, ya. Kadang ada yang ngetuk sendiri, kadang ada yang gugur sendiri, yang jatuh sendiri, ya. Sudah mulai aneh-aneh, diganggu oleh jin. Maka banyak-banyak perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Fa fi hadha at-tamthil kama yaqulu Asy-Syaukani rahimahullah. Pada hadis di atas, Nabi Muhammad, pada perumpamaan ini, sama seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yaitu, manqabatun lidzakiri jalilatun. Artinya, kedudukan orang berzikir sangatlah agung. Wa fadilatun lahu nabilatun. Wa annahu bima yaqauminu min zikrillahi azza wa jal fi hayatin dhatiyatin wa ruhiyatin. Lima yang syahu minal anwar. Artinya, kedudukan orang yang berzikir sangatlah agung. Keutamaannya sangat terpuji. Apa yang terjadi darinya berupa zikir pada Allah dalam kehidupan zat maupun ruh, maka sebesar itu pula cahaya yang meliputinya. Ya. Walimma walamma yasilu ilaihi minal ujur. Kama anna tariq lidzikri wa in kana fi hayatin dzatiyah falaysa la i'tibarun bal huwa syabihun bil amwat. Perhatikan, maka sebesar itu pula cahaya yang meliputinya serta apa yang sampai padanya dari pahala. Sebagaimana orang yang meninggalkan zikir meski dalam kehidupan zat, maka dia tidaklah diperhitungkan, bahkan ia mirip dengan orang-orang yang telah mati. Hidup orangnya tapi tidak manfaat karena dia tidak berzikir kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan kebaikan darinya karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan tentang buruknya, tercelanya orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Saya akan safar hari Sabtu dan Ahad. Insyaallah Sabtunya jam 10 pagi waktu Banjar. Akan live di Masjid Al-Barakah, maka bisa dilihat di Roja TV insyaallah. Judulnya kajian umum, ini berduet dengan Ustadz Abu Qatadah. Saya juga tidak tahu kalau berduet. Panitia menyembunyikan karena kalau saya tahu saya tidak akan mau. Karena beliau orang yang berilmu, kita ini adalah debu-debu yang berterbangan dibandingkan ilmu-ilmu beliau. Judulnya Wanita Terbaik Semesta Alam. Jam 10 besok insyaallah taala. Bertepatan dengan 1 Muharram. Nah, ada yang lain? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang yang mengucapkan, Pak, ya Allah, ya Rasulullah, apakah itu termasuk zikir? Iya. Apakah termasuk lafaz zikir yang benar kalau orang mengucapkan, ya Allah, ya Rasulullah? Ini tidak boleh, malahan ini bukan zikir yang syar'i, bahkan mengandung kesyirikan. Karena ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan masjid-masjid itu hanya milik Allah. Maka janganlah berdoa kepada Allah bersamaan dengan kepada makhluk. Ya, tidak diperbolehkan. Ini lafaz sering latah sebagian orang. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya, ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah, rasulun la yu'bad, rasulun la yukadzab wa nabiyyun wa 'abdun la yu'bad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang tidak diboleh didustakan dan seorang hamba yang tidak boleh disembah. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiikum. Zikir ini kan sangat utama sekali. Terutama zikir pagi petang. Apakah zikir ini yang pagi petang ini hanya yang kita sudah pahami, ataukah ada yang lain yang dianggap juga bersikir berzikir pagi petang? Ya, bagus pertanyaannya. Apakah ada zikir-zikir pagi dan petang selain yang sudah tertulis di dalam beberapa buku? Di antaranya, kalau seandainya kita mengetahui Hisnul Muslim, ya, senjata orang beriman. Kemudian juga ada buku Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid tentang doa dan zikir. Maka yang saya ketahui itu saja dari hadis-hadis yang sahih, ya, tentang zikir-zikir yang kita baca ketika pagi dan petang. Ada zikir dari biasa dibaca di dalam kitab Al-Ma'thurat yang ditulis oleh Al-Hasan Al-Banna. Maka ini ada beberapa hadis yang lemah di dalamnya. Dan kita ketika mengamalkan sebuah zikir harus bersandar dengan hadis sahih. Karena hadis sahih menimbulkan keyakinan. Hadis sahih adalah merupakan benar-benar benar-benar bentuk dari ikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Maka tidak ada kecuali yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir pagi, ya, mengucapkan ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiga kali, tiga kali, tiga kali. Kemudian beristighfar 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kemudian hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali. Kemudian membaca subhanallah wa bihamdi sudah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali atau 10 kali atau 1 kali. Kemudian membaca doa-doa, di antaranya doa-doa yang berkaitan dengan minta perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian juga a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kemudian membaca doa-doa yang berkaitan meminta kebaikan pada waktu pagi. Seperti Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namut, wa ilaikan nusyur. Kemudian doa-doa yang meminta kebaikan pada waktu pagi juga. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya. Ya. Jadi itu beberapa jenis dalam lafaz zikir pagi dan petang. Dengan mengetahui jenis-jenis seperti ini, kita mudah menghafalnya. Pertama yang pakai jumlah-jumlah bilangan, ya, yang ada jumlah-jumlah bilangannya, sekian kali, sekian kali, sekian kali, sekian kali. Baru nanti yang berkaitan dengan doa-doa, baru nanti berkaitan dengan zikir pagi. Dan semestinya seorang muslim punya progres dalam ibadahnya, kemajuan. Progres itu artinya kemajuan. Dalam artian setiap mungkin pokoknya bulan ini saya harus hafal. Saya harus hafal zikir pagi, zikir sore. Seperti itu. Jadi kapan kita tidak membawa catatan, maka tetap berzikir. Ini tidak berzikir, kenapa? Ketinggalan bukunya. Ya. Nah, ini karena bersandar hanya dengan catatan, bukan bersandar dengan hafalan. Ya, dihafal, dihafal, dan itu adalah sebuah usaha untuk beribadah kepada Allah, dan di situ nikmat, Pak, nikmat sekali. Nikmat sekali bahwasanya kita berusaha untuk menegakkan ibadah kepada Allah dengan menghafal doa-doa, zikir-zikir. Jadi hidup itu ada motivasi. Saya belum hafal, saya harus hafal. Ada motivasi, ada yang dikejar, ada yang dicari, ada target yang kita inginkan sampai. Dan subhanallah, untuk menghafal itu mudah. Ya, menghafal doa-doa tersebut sangat mudah. Kita saja, sebagian kaum muslim, tidak bisa baca Quran, tapi hafal surat Yasin. Betul? Kalau disuruh baca Quran, gak bisa, tapi hafal surat Yasin. Kenapa? Karena keseringan mendengar. Ah, begitulah yang biasa akan menjadi bisa. Coba dibiasakan, maka kita akan menjadi bisa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Kasih. Silahkan, Pak Pinasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada anda zikir doa awal tahun, akhir tahun. Bagus pertanyaannya. Ini belum saya singgung tentang doa akhir tahun, awal tahun. Maka kita tidak seperti orang-orang kafir yang memperingati awal tahun dan akhir tahun. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk bermuhasabah. Muhasabah senantiasa selalu, baik di awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, muhasabah. Apa yang telah kita lakukan? Berapa banyak dosa yang kita telah lakukan? Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun doa khusus untuk masuk awal tahun, maka belum ada contohnya. Kemudian juga perkumpulan-perkumpulan khusus untuk menjelang awal tahun, meskipun itu awal tahun Hijriah, maka tidak ada juga contohnya. Misalkan daripada orang-orang berjalan, ya, mejeng di tengah jalan, kita ngadakan pengajian. Ini namanya nanti agama daripada, bukan agama Islam yang berdasar dalil. Harus dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak boleh kita membuat ibadah-ibadah tersendiri tanpa ada dalil. Maka tidak ada dalam hadis yang sahih doa awal tahun atau doa akhir. Akhir tahun. Dan tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak ada, ya memang tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz. Pertanyaan dari BBM. Dari Bapak Irwanto Yuwono. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau bertanya, zikir yang khusyuk itu seperti apa? Dan bagaimana supaya bisa khusyuk dalam zikir? Ya, zikir yang khusyuk itu adalah zikir yang dia hadir hati ketika dia berzikir. Bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan, akan tetapi hatinya paham, memaknai apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, zikir tersebut akan mempengaruhi dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti misalkan, ketika seorang berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Pada saat itu, dia hanya berharap kepada Allah, mengagungkan hanya Allah. Itu zikir yang khusyuk. Adapun kiat agar khusyuk berzikir, bagaimana? Yang pertama, pahami makna apa yang ia ucapkan. Sehingga dia meresapkan itu di dalam hati. Pahami makna apa yang dia ucapkan. Yang kedua, pahami konsekuensi dari zikirnya tersebut. Alhamdulillah. Seperti misalkan, empat kalimat yang sangat utama dalam agama Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, menghapuskan dosa. Walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Maka kita pahami ini. Dan walhamdulillah, zikir-zikir Rasulullah itu adalah jumlatun mufidah. Seluruhnya kalimat yang sempurna yang bisa dipahami. Zikir-zikir Rasulullah tidak ada kata-kata yang tersendiri, yang apa, atau kata yang susah dipahami, tidak ada. Seperti misalkan zikir-zikir dengan kata-kata tersendiri, misalkan Allah, Allah, Allah, atau memakai kata ganti hu, hu, hu, tidak ada. Zikir-zikir Rasulullah seluruhnya adalah jumlah mufidah, artinya zikir yang bisa dipahami, yang merupakan kalimat yang sempurna. Kalau orang mengucapkannya, orang akan paham. Ya, tidak juga zikir dengan menyebut nama Allah secara sendirian, misalkan ya latif, ya latif, ya latif. Kenapa? Karena itu kan memanggil Allah, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Lalu kenapa? Kalau dipanggil kenapa? Ngapain? Ya, pengen apa? Gitu. Ini seperti itu ya para ikhwah sekalian. Sama seperti zikir ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ini adalah zikir dia berdoa minta husnul khatimah. Tetapi jauh ya yang ucapan ya Allahu biha itu, karena artinya bukan jumlah mufidah dia. Bukan kalimat yang sempurna, wahai Allah dengannya, wahai Allah dengannya, ya, belum lagi diucapkan secara berjamaah, itu belum masalah yang lain dari kesalahan-kesalahan dalam berzikir. Kalimatnya saja sudah bermasalah. Maka zikir-zikir dan doa-doa Rasulullah itu senantiasa zikirnya mufidah, yang bermanfaat, kemudian yang kata-kata yang sempurna, tidak sepenggal-sepenggal. Nah, makanya saya katakan kiat agar khusyuk berzikir kepada Allah, pahami, pahami apa yang dibaca. Kemudian kerjakan konsekuensi dari zikir tersebut. Ketika kita mengucapkan subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Itu kan berarti kita mensucikan Allah. Mensucikan Allah apa maksudnya? Mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Allah paling suci, tersucikan dari segala macam kekurangan. Dan ini yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Allah maha melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah maha mendengar, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya Ustaz, masih dari BBM, dari Ummu Sabrina, bagaimana kedudukan majelis zikir yang sering ada di majelis-majelis? Soalnya banyak teman-teman ana yang katanya kalau zikir berjamaah bisa sampai menangis dan tersentuh. Mohon penjelasannya. Iya. Salah satu memang tanda orang khusyuk dalam berzikir adalah menangis. Akan tetapi menangis bukan satu-satunya tanda khusyuk dalam berzikir. Ya, tetapi menangis salah satu tanda orang yang khusyuk dalam berzikir. Berarti dia memahami apa yang ia baca. Cuma ketika berzikir secara berjamaah, di situ akan terlihat dia menangis apakah karena memahami apa yang dibaca ketika berzikir, ataukah karena merasa gemuruh suara bersama-sama. Coba pian, ya, kita bersama-sama dalam satu suara di dalam ruangan itu kan hati akan terasa kecil, takut. Itu yang membuat akhirnya menangis, bukan pemahaman terhadap zikir itu sendiri. Jadi bisa saya katakan menangis bukan menangis. Menangis yang ini bukan diharapkan, bukan dari menangis yang itu. Menangis yang berasal dari memang memahami apa yang dibaca, bukan dengan menangis apa yang terjadi pada zikir berjamaah. Karena coba bayangkan istiqlal, satu istiqlal menyebutkan ya zikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jangan istiqlal. Satu masjid Imam Syafi'i saja menyucapkan itu, orang akan merinding. Kenapa merinding? Karena diucapkan secara bersama-sama. Bukan karena memahami apa yang zikir. Dan kalau itu bagus, niscaya akan dikerjakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir seperti itu. Ya, tidak pernah. Kalau bagus, niscaya akan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Apalagi sampai berkucak-kucak zikirnya. Ya. Seperti orang menyangit-nyangit. La ilaha illallah. Menyangit-nyangit subhanallah. Ya enggak perlu, Allah tidak perlu disangiti. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Pesan hari Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan, perbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi dan juga berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.